Sayangku sedang berjuang untuk melamar dirimu, tapi mengapa kau tinggalkanku demi orang yang baru kau kenal? 3 tahun kita telah bersama menjalani hubungan cinta. Kamu tak merestui kita, sungguh sakit hati ini rasanya. Sia-sia ku berjuang merantau di negeri orang. Semua ku lakukan untukmu sayang, tapi kau malah putuskan hubungan. Sungguh sakit hati ini, sakit mendengar kabar kau telah dijodohkan. Orang tuamu tak merestui kita, ku hanya bisa mendoakan engkau bahagia. 3 tahun kita telah bersama menjalani hubungan cinta kita. Orang tuamu tak merestui kita, sungguh sakit hati ini rasanya. Sia-sia ku berjuang merantau di negeri orang. Semua ku lakukan untukmu sayang, tapi kau malah putuskan hubungan. Sungguh sakit hati ini, sakit mendengar kabar kau telah dijodohkan. Orang tuamu tak merestui kita, ku hanya bisa mendoakan engkau bahagia. Bisa mendoakan engkau bahagia.